hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Raja-Ku. Memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Raja-Ku. Memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi cita-ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Berkatnya dilimpahkan bagi mereka.